Bangun dong kak, Oh, minum kopi kek. iya kopi ya. Oke. Kan biji di halaman kelakan menjadi barang, menadahkan tangan di jalanan kelakan menjadi uang, pasang tampang pasang aksi itu pun menghasilkan. Gak ada kampung di kota, orang sibuk pada bisnis, banyak yang punya rekening di negeri Swiss. Pembokat sekarang pada modis-modis, pengemis aja mudik charter bis. Hidup di alam yang ramah, di atas tanah subur dan kaya. Gak usah pakai banyak tenaga, mikir sedikit pasti jalan. Hidup senang, gak ada barang, makan kenyang ngapain ribut ribut. We'll be right back.

ku dibawa terbang ke alam mereka, aku dibawa terbang di rumput hijau dalam imaji lima dimensi. sendiri. Papa bertanya, Bim Bim, ada apa? Mama tersenyum dengan manis. Dan beliau bilang, beliau bilang, sekolah di BPLB Bali. Ku sering berkunjung ke sana. Aku diberi cinta dan ku berikan dia cinta. Ku rangkul tanganku di pundaknya. Dia berbisik, Bim Bim, what's up? Something happened. All your trouble. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, dia selalu bilang, jangan. Indonesia merdeka di sini, perubahan belum juga datang. Sejak berjuang di sini, ku ingin maju lebih cepat.

kemasan masih aja ngapas ngapas pas-pasan. Padahal belum mentok, sayang kalau ngomong. bodoh, bisa jadi goblok. Sebenarnya sih gua masih tinggi, tinggi sekali, terbang tinggi, gak balik lagi. Waktu judi asal butuh kamu, pegangin tanganku tapi kau tinggalin. Aku ngedrop, langsung ngedrop, tiba-tiba stop, badanku bobrok. Yeah. Kulihat kamu jauh dariku, kayak menghindar. Ku kejar keluar sampai di luar, udah terang, terang benderang. Ku tarik tanganmu, yeah, dan ku tatap kamu, yeah. Temanku seorang pengembara yang datang dari timur negeri ini, coba mengadu nasib di Jakarta karena desa kelahirannya susah mengejar mimpi. Ternyata Jakarta kota yang penuh serigala, Jakarta juga banyak ular-ular. Ternyata Jakarta kota yang penuh curiga, Jakarta juga bukan kota yang ramah. Sehari bertahan, seminggu bertahan, sebulan bertahan, setahun pernah mulai menghitung. Dia terpaksa turun ke jalan, dia jalani dunia hitam karena Jakarta penuh curiga, karena Jakarta bukan kota yang lama. Di dekat rumahku, dia buron karena ulahnya 3 peluru di tubuhnya. Jerry tewas di tangan petugas. Dubra. Kau sempat tinggal mau bangun, gue lagi sepi, tolong ajak. Dari ceritaku.